بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فنفتنا عزكم الله مسيح مباهث tentang muamalah dan juga adab-adab yang dibimbingkan dalam Islam terkait dengan para pembantu, terkait dengan para budak. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-97. Hadis nomor 190. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab هل يعين عده، bab apakah seorang tuan membantu budaknya, membantu pembantunya dalam mengerjakan pekerjaan dia. Jawabannya fanatina azakumullah ialah seorang tuan dianjurkan untuk membantu pegawai-pegawainya, budak-budaknya, pembantu-pembantu rumah tangganya dalam perkara-perkara yang tidak dimampui oleh pembantu tersebut, dalam amalan-amalan yang sangat memberatkan pembantu tersebut, sebagaimana yang telah kita baca pada riwayat yang telah lalu. Riwayat sekarang ini untuk menekankan saja. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Adam wa Adam ibnu Abi Iyad, nama bapaknya Abdurrahman, Adam bin Abdurrahman Abu Iyad, thiqatun, terpercaya. Qala haddathana Syu'bah, Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti, dia dijuluki al-Thawri dengan sebutan Amirul Mu'minin fil Hadith, penguasa, pemimpin kaum mukminin dalam bidang hadith. Syu'bah ini seorang imam besar, orang pertama yang mengadakan penelitian rawi di wilayah Irak pada masanya. Nah, ini Syu'bah. Beliau dikenal dengan sikap yang keras dalam sikapnya seorang rawi. Seorang rawi yang jatuh dalam satu dua kesalahan, langsung diwaifkan sama dia. Baik. Sehingga kalau ada seorang rawi yang dinyatakan siqah, terpercaya oleh Imam Syu'bah, maka ini orang hebat sudah ini. Ya, sudah mencapai saringan yang betul-betul sangat kecil lubangnya itu. Paham? Tapi kalau diwaifkan sama Syu'bah itu biasa. Karena beliau termasuk yang keras dan ketat dalam membahas para rawi. Satu dua kesalahan, diwaifkan. Ini Imam Syu'bah. Qala haddatsana Abu Bishr. Abu Bishr namanya Ja'far. Ja'far ibnu Abi Wahsyiyah. Nama bapaknya Iyas. Ja'far ibnu Iyas. Dia thiqah, terpercaya. Qala sami'tu Sallam ibnu Amr. Dia majhul. Sallam ibnu Amr ini majhul. Rawi yang tidak dikenal. Siapa dia? Yuhadithu an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Sallam bin Amr menceritakan dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dia berkata. Di sini sahabatnya tidak disebutkan namanya. Itu enggak berpengaruh. Sebab semua para sahabat Nabi itu adil. Walaupun tidak disebutkan namanya, enggak tahu siapa dia, tetap dikatakan sebagai rawi yang adil. Ini dengan kesepakatan kaum muslimin. Dengan kesepakatan kaum muslimin. Seluruh para sahabat itu adil. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda. Ariqa'ukum ikhwanukum. Ariqa' itu jamak dari kata-kata rafiq yang artinya budak. Budak-budak kalian itu ikhwanukum, saudara-saudara kalian sendiri. Kemarin saya sebutkan pengertian saudara di sini itu bisa jadi ikhwanukum min bani Adam. Tamam? Saudara kalian dari kalangan bani Adam. Kamu dari bani Adam, dia pun juga sama dari bani Adam. Atau kemungkinan yang kedua, ikhwanukum fiddin. Saudara kalian seagama. Kamu muslim, budakmu juga muslim. Sama-sama muslim. Atau kemungkinan yang ketiga, dua-duanya. Dari Bani Adam, dan dia juga sebagai seorang muslim. Sehingga budak-budak kalian itu, ikhwanukum, saudara kalian sendiri. Fa'ahsinu ilaihim, kata Rasul. Maka hendaklah kalian berbuat baik kepada budak-budak kalian itu. Ini perintah untuk al-ihsan ilal 'abid. Perintah untuk berbuat baik kepada hamba saya. Kebaikan di sini kaum muslimin yang saya hormati, khonamatina azakumullah, mencakup segala jenis kebaikan. Baik kebaikan itu bersifat ucapan, lafaz, atau kebaikan dalam bentuk tindakan. Baik itu dalam bentuk harta benda kalian, atau dengan posisi kalian, status kalian, atau langsung dengan badan kalian. Baik itu dikatakan perbuatan baik menurut agama, atau perbuatan baik menurut kacamata kebiasaan masyarakat tempat. Sudah paham ya? Sehingga semua yang namanya tindakan kebaikan, semua perkara kebaikan masuk dalam perintah ini. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada pembantu-pembantu kita, kepada budak-budak kita, dengan semua jenis kebaikan. Kebaikan dalam bentuk ucapan, kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik, kebaikan dalam bentuk tindakan, kebaikan dengan harta benda kita, dengan tangan kita, dengan badan kita, dengan ide kita, nasihatnya kita, wasiatnya kita, atau dengan posisi dan jabatan kita. Secara syar'i ataupun secara kebiasaan masyarakat. Nah, belum mengatakan setelah itu. Ista'inuhum. Silahkan kalian meminta bantuan pembantu itu. Isti'anah, meminta bantuan kepada mereka. Ala ma ghalabakum, untuk melaksanakan sesuatu yang memayahkan kalian. Di sini menunjukkan khonafitina azakumullah, seorang tuan itu punya hak untuk meminta bantuan pembantunya. Memang demikian yang namanya haknya seorang tuan, mengambil seorang pembantu, mengambil seorang budak itu ya dibantu. Tapi di sini Rasul mengatakan ala ma ghalabakum, silahkan kalian meminta bantuan kepada pembantu-pembantu itu untuk menyelesaikan perkara yang memberatkan kalian. Bisa dipahami dari sini, kalau tindakan atau pekerjaan itu ringan, bisa kamu kerjakan dengan sendirinya, cukup kamu yang mengerjakan. Tidak perlu bantuan pembantu. Tidak perlu bantuan seorang budak. Ada paham ya? Contoh, Anda bisa berpakaian sendiri. Ringan atau berat? Ringan ya? Ketika Anda berpakaian, cukup Anda sendirinya berpakaian. Tidak perlu kemudian Anda, ya, pembantu saya tolong dikasihkan kemeja saya ini. Dikenakan tangan kanan, tangan kirinya. Ini, apa namanya, kancingnya dikancingkan begini. Allahu musta'an. Bukan demikian dengan Islam. Rasul mengatakan, silahkan. Boleh bagi Anda, wahai para tuan, wahai para nyonya. Diperbolehkan bagi Anda untuk meminta bantuan pembantu Anda, budak Anda. Tetapi ingat, alama ghalafakum. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang memberatkan kalian. Yang sifatnya kamu susah menyelesaikannya, butuh bantuan orang lain. Minta bantuan pembantu kamu. Sini, sini mas, sini pak, tolong angkatkan ini, tolong angkatkan itu. Masya Allah. Kemudian beliau mengatakan lagi selain itu. Wa'inuhum ala ma ghulibu. Dan bantulah mereka. Bantulah pembantu-pembantu kalian itu. Ala ma ghulibu. Untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan beratnya mereka. Dipahami di sini. Kalau sekiranya pekerjaan pembantu itu ringan. Ya sudah, biarkan dia yang bekerja. Paham ya? Masak gampang, tinggal sereng-sereng-sereng, ngiris-ngiris bawang, gampang. Tetapi begitu pembantu itu mengalami sesuatu kondisi, suatu keadaan, di mana pekerjaan dia numpuk, sangat berat bagi dia untuk menyelesaikan seorang diri, maka di sini seorang tuan atau nyonya diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk membantu pembantu tadi. Rewangono, katanya orang Jawa, Jawa Timuran lah ya. Kamu bantu pembantu itu. Kamu bantu budak kamu itu. Di saat mereka mengalami rasa berat dengan pekerjaannya. Bagaimana yang saya gambarkan kemarin? Siling ya? Numpuk macam-macam pekerjaan yang ada. Setrikaan belum disetrika. Cucian juga masih numpuk. Masaknya juga belum selesai. Lantainya kotor semua. Belum sabu, belum dipel. Waduh, taman-taman punya tuanya kering kerontang. Belum disiram. Numpuk pekerjaannya itu. Maka kamu sebagai seorang tuan dan sebagai seorang nyonya harus tahu kewajiban kamu. Budak kamu, pembantu kamu juga punya hak untuk dibantu. Rewa ngono, bantuin. Kamu nyelesaikan yang ini, dia ngerjakan yang itu. Dia masak, kamu yang jemur, dia nyuci. Kamu yang nyiram tanaman. Dibantu. Dibantu. Wa'inuhum ala ma ghulibu. Demikian ya khana bintina azakumullah. Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dengan sanad seperti ini apa derajatnya? Siad. Baik. Kenapa kok baik? Ada rawi yang majhul yang namanya Salam bin Amr. Tetapi makna hadis ini sahih. Dikuatkan dengan hadis yang sebelumnya. Yang sebelumnya yang nomor 189 itu. Maknanya yang bersama dengan pembahasan yang lalu. Sehingga secara matanya dikatakan sahih walaupun sanadnya baik. Itu namanya hasanun li ghairihi. Dia hasan dikarenakan banyak penguat. Nah, dalam riwayat ini khonatina asakumullah. Sekali lagi saya tekankan walaupun berulang-ulang sampaikan ini. Anda perhatikan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak membedakan status antara tuan dengan budak. Beliau menyamaratakan, baik kamu itu seorang tuan, seorang nyonya, seorang pembantu, seorang budak, seorang direktur, seorang direksi, kepala bagian ini, kepala bagian itu, karyawan biasa, penguasa rakyat jelata, semuanya sama. Ikhwanukum. Tamam? Mereka semua itu ialah saudara-saudara kalian. Tamam? Anggaplah pembantu kamu itu non-muslim. Masih ikhwanukum, saudara kalian sesama Bani Adam. Orangkan dia. Jangan kamu perlakukan dia sebagaimana hewan. Orangkan dia. Dia punya hak yang harus kamu tunaikan. Apalagi kalau pembantu kamu itu, budak kamu itu muslim. Ikhwanukum fiddin, saudara kalian seagama. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Tidak pandang status, tidak pandang bulu. Semuanya ikhwan fiddin, saudara-saudara seagama. Innamal mu'minuna ikhwah. Sehingga yang membedakan itu bukan jabatan kalian. Yang membedakan itu ialah bagaimana tingkatan iman dan takwa dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hujurat, Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di kalangan kalian. Ini umum. Bisa jadi khonawitin asakumullah, seorang budak hamba sahaya hitam kelam yang mungkin juga cacat tubuhnya, fisiknya, itu lebih afdal daripada orang-orang merdeka sepenuh bumi. Mungkin. Sebab yang dipandang bukan statusnya sebagai budak, tapi ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya sampaikan kepada kalian tarjamah biografi beberapa orang dari kalangan para ulama kita yang dahulu. Secara fisik, secara status dia di bawah, tapi lebih mulia daripada orang-orang ningrat Arab. Saya contohkan kemana dulu sosok semacam Bilal bin Rabah. Ini statusnya dulu apa ini? Budak. Mantan budak. Seorang sahabatnya Rasul yang mulia, mantan budak. Yang kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Budak yang hitam kelam. Tetapi kondisi yang seperti itu, dia mendapatkan keutamaan yang amat sangat tinggi, diberitakan langsung oleh Rasulullah SAW. Beliau memberitakan bahwasanya beliau pernah mendengar suara derapan, suara sandalnya Bilal di surga. Rasul yang berbicara, wahyu. Kalau saya yang ngomong, suaranya Pak Fulan di surga, saya sinting. Kenapa? Saya bukan Nabi. Ini zaman dulu Rasul yang mengatakan demikian, wahyu dari Allah. Mendengarkan derap langkah sandalnya Bilal di surga. Tanya, wahai Bilal, kamu tuh punya amalan apa? Kok kemudian saya sampai mendengarkan suara derap langkah sandal kamu di surga itu? Kata Bilal, saya gak punya amalan apa-apa ya Rasulullah. Saya hanya punya kebiasaan salat dua rakaat ba'dal wudu, ba'da tuhur. Katanya Rasul, itu dia. Padahal dia seorang budak, hitam kelam. Mungkin orang mandang dia itu ya, arsarasan mandangnya itu. Kurang sedep lah, begitu. Matanya agak sedikit sepet, gitu. Kurang dijuru-juru ya gitu. Tamam? Tapi itu tidak menghalangi dia untuk menjadi orang yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Tidak pandang status yang dipandang ketakwaan dia kepada Allah SWT. Lebih mulia daripada orang semacam Abu Jahal, wa Abu Lahab, wa Abu Talib. Lebih mulia daripada bapaknya Rasul Abdullah, dari ibunya Rasul Aminah, dari Abdul Muthalib, tokoh-tokoh Quraisy. Mereka kufar. Tidak ada gunanya. Demikian pula yang menentina azakumullah, seorang tokoh tabi'in. Juga demikian. Kita pernah menyinggung biografinya salah seorang imam besar yang bernama Atok. Ibn Abi Rabah. Atha' bin Abi Rabah ini karena fitina azakumullah juga seorang maula. Seorang mantan budak. Seorang budak. Hitam kelam. Bahkan secara fisiknya itu cacat. Apa ini ya? Dia cacat ya? Tetapi karena fitina azakumullah, Allah muliakan dia dengan keilmuannya yang sangat tinggi. Dia termasuk murid seniornya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat yang mulia. Pada masanya, oleh penguasa setempat tidak boleh ada yang berfatwa kecuali Atha. Bayangkan apa? Tidak boleh ada yang berfatwa kecuali Atha. Padahal di Mekah itu masih banyak yang namanya Bani Hashim, yang namanya suku Quraisy, orang-orang mulia ningrat-ningratnya Arab itu masih banyak. Oh, di Mekah, pusatnya mereka. Tetapi penguasa mengatakan tidak boleh memberikan fatwa khususnya di manasik haji, saat-saat haji, kecuali apabila di Rabah radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Dimuliakan oleh Allah karena keilmuannya, bukan status dia sebagai seorang budak, bukan pula dia orang hitam kelam atau yang lainnya. Kalau mandang ininya, enggak ada yang mau. Allah muliakan dengan ilmunya, dengan imannya, dengan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulia dengan ilmu tadi. Ikhwanukum. Demikian pula ikhwanul muslimin azakumullah, untuk jenis-jenis para ulama yang lainnya, mereka semuanya mulia dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita sebuah faedah besar. Sebab ini pembahasan, walaupun bahasanya menggunakan bahasa budak, tapi para ulama ketika mensyarah riwayat seperti ini berlaku untuk semua pihak, pegawai, karyawan, semuanya. Ini menunjukkan kepada kita antara tuan dengan budak, antara tuan dengan pembantu itu ada hak dan kewajiban. Seorang tuan dia punya kewajiban, kewajiban yang harus dia kerjakan kepada pembantunya. Dibantu ketika pembantunya itu kecapean, kelelahan, tidak membebani pembantu itu dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, diorangkan, berbuat baik kepada mereka, memberikan makan kepada mereka sebagaimana yang kamu makan, memberikan pakaian kepada mereka sebagaimana yang kamu kenakan, memberikan tempat tinggal yang layak untuk mereka, dan memberikan gaji yang pantas untuk mereka, kalau digaji. Demikian pula seorang pembantu juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dia kerjakan pada tuannya. Menyelesaikan tugas pekerjaan-pekerjaan dia, membantu tuannya dalam perkara-perkara memberatkan dia, tidak banyak berkeluh kesah kepada tuannya, tidak banyak tuntutan, bila akhirnya nerima apa adanya kondisi yang ada itu, tuannya dalam kondisi sedang pailit, ya dia juga sabar menghadapi kondisi yang ada, nah kemudian dia marah-marah, unjuk rasa, naikkan gaji, atau gaji tetap walaupun kamu bangkrut, jadi misalnya tidak. Tetap sebagaimana kondisi normal. Bila demikian, ikhwanabitina azakumullah, antar tuan dengan budak saja diatur semingguan rupa dalam Islam, muamalahnya bagus. Demikian kondisinya, apalagi di kalangan kaum muslimin secara umum. Apalagi antara bapak dengan anak, suami dengan istri, muslim dengan tetangganya, muslim dengan muslim yang lainnya. Tentunya akan semakin bagus, semakin terap. Sehingga Islam betul-betul ikhwanabitina azakumullah menyatukan semua umat manusia, seluruh kaum muslimin dengan bimbingan Islam yang ada ini. Tidak ada yang bisa berdoa demikian kecuali Islam. Namun, ini perbincangan tentang perbudakan. Sedemikian mulia bimbingan Islam. Apalagi yang terkait dengan yang namanya Bani Adam, yang merdeka. Apalagi yang memang punya hak yang sangat besar dalam Islam. Apalagi yang sangat erat nasab dan hubungannya dengan kita semuanya. Tentunya lebih besar pula hak-haknya mereka. Kemudian pula ikhwan fillah azakumullah menunjukkan pula pada kita. Yang namanya perbuatan ihsan, berbuat baik kepada orang itu juga demikian, tidak pandang bulu. Semuanya kita baiki. Baik dia itu orang merdeka atau dia itu seorang budak. Baik dia itu pangkatnya ada pangkat di kalangan masyarakat, para pejabat, para penguasa, orang-orang yang terhormat, ataukah rakyat jelata, orang-orang pinggiran, orang-orang bawah. Semuanya sama. Dengan demikian, ikhwanatina azakumullah, akan muncul sikap yang namanya tawadhu, ketawadhuan, itu akan muncul dari kita. Tidak ada sikap yang namanya takabur, sebab kita merasa sama. Kita dengan budak, kita dengan pembantu, kita dengan siapa itu sama. Kita dengan penguasa juga sama. Semuanya sama. Muslimin, hamba-hamba Allah, ikhwan fiddin. Yang membedakan hanya statusnya masing-masing. Nah, secara keislaman semuanya sama. Al-ikhwah fiddin. Hadis yang berikut. Nomor 191. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Yahya ibn Sulaiman. Yahya ibn Sulaiman al-Ju'fi Dikatakan ada Imam An-Nasa'i, Nasa'i laisa bi thiqah, dia bukan orang yang terpercaya. Alias dhaif. Qala haddatsani Ibnu Wahb, namanya Abdullah. Abdullah Ibnu Wahb Al-Misri Al-Qurasyi maulahu. Dia seorang imam. Imam besar dari Mesir, namanya Abdullah Ibnu Wahb. Qala akhbarana Amr, namanya Amr Ibnu Al-Harith. Gurunya Ibnu Wahb. Dikenal dengan Amr Ibnu Al-Harith, orang Mesir juga terpercaya. Salah seorang imam. An Abi Yunus, dari Abu Yunus. Abu Yunus ini namanya Sulaim Ibnu Jubair. Sulaim Ibnu Jubair, dia ini pembantunya Abu Hurairah. Pembantunya Abu Hurairah, rawi yang terpercaya kita. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata. Di sini ada pelajaran lagi yang sangat berharga yang bisa kita ambil. Yaitu seorang pembantu itu bisa menggali ilmu tuannya. Ya Pak ya. Abu Yunus pembantunya Abu Hurairah itu bisa meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Nah, dia menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, hubungannya itu sangat erat, sangat mesra. Kalau hubungan antar pembantu dengan tuannya itu begini terus, cekcok terus, adu mulut terus, buru-buru mengambil ilmunya sang tuan. Mendekat saja mungkin aras-arasan. Ini yang pertama, sangat bagus hubungan antar keduanya. Yang kedua, menunjukkan orang-orang dahulu itu semangat belajar ilmu agamanya sangat tinggi. Sangat tinggi. Status yang mereka sandang tidak menghalangi mereka untuk menimba ilmu agama. Walaupun mereka seorang maula, seorang budak, tidak kemudian memiliki jiwa kerdil, kemudian dia gengsi, malu, atau kemudian bagaimana. Tidak. Dia berlomba-lomba dengan kaum muslimin yang lainnya, berlomba-lomba dengan pencari ilmu yang lainnya, untuk menimba ilmu agama sebanyak-banyaknya. Dia punya tuan kok pinter, tuannya kok alim, tuannya kok ilmunya banyak, ya digali dari tuannya, diambil ilmu sang tuan. Dapat gaji, dapat ilmu. Itu pembantu yang baik. Pembantu yang muwafaq, yang bertaufik pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini ilmu agama. Ilmu dunia pun juga bisa yang sifatnya mubah. Jadi pembantunya dokter. Kenanya. Jadi diambil ilmu kedokterannya itu. Cara tentang masalah medis, obatnya ini, penyakit ini, obatnya apa, dok ini, obatnya apa, dok kalau begini, kalau begini, kalau begini. Walaupun kamu tidak kuliah, kamu disamanya dokter terus, apal, tidak khawatir. Gampang ilmu dokter itu. Nah, itu menunjukkan apa? Sangat dekatnya antara pembantu dengan dokter tadi. Walaupun dia dokter yang terkenal, profesor, tidak kemudian dia merasa miris, merasa risih. Duduk dengan pembantunya, tidak, sama, enak gitu. Pembantunya pengen tahu ilmunya, dikasih ilmu sama dia. Abu Hurairah, nyampekan ilmu sama pembantunya. Sampaikan ilmunya. Loropok. Bening-bening, bening-bening itu dirinci. Ada yang beningnya karena ini, ada yang karena ini, ada yang karena ini. Yang ini obatnya ini, yang ini obatnya ini, obatnya ini. Ciri-cirinya begini, begini, begini, begini, begini. Langsung dapat ilmu itu. Mungkin lebih ahli pembantunya daripada yang lainnya. Dan demikian kenyataannya ya, Pak. Tamam? Sekian banyak biografi-biografi orang-orang terdahulu itu. Pembantu itu lebih alim daripada anaknya tuan. Mau contoh? Mau contoh dah? Contohnya yang Nabi Tina Azzaikumullah ialah pembantunya Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah Ibn Umar itu seorang sahabi. Dia punya pembantu namanya Nafi'. Dia punya anak namanya Salim. Sama-sama belajar kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Tetapi yang paling mumpuni keilmuannya itu Nafi', pembantunya daripada anaknya. Lihat kan? Itu pembantu yang luar biasa. Muwaffaq, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. dan juga menunjukkan seorang tuan yang betul-betul sangat bagus muamalahnya dengan pembantunya. Sudah ngasih gaji kepada pembantunya, santunan kepada pembantunya, mangan yo mangan bareng, pakaian juga dikasih, ilmu juga dikasih, kurang apa. Itu yang namanya bimbingan Islam. Sangat mulia ya kan. Luar biasa. Ini contoh-contoh generasi salafun salih radhiyallahu taala anhum ajma'in yang patut ditiru di zaman sekarang ini. Zaman sekarang yakin enggak kayak gini suasananya. Iya, Bu ya. Ya punya pembantu? Loh, oh, karena punya pembantu dia. Masih bucak semua ini, Allah mesti. Nah, ya. Kondisinya demikian. Gimana, Ferry? Gitu, Ferry, ya? Iya. Lain suasananya, Pak. Perasaannya itu yang dari tuan, ya tuan. Bertitik, gitu loh. Hah? Kurang bisa, apa namanya, menyatu dengan pembantunya. Allah mesti. Lab. Katanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan. A'inu al-amila fi 'amalihi. A'inu hantulah al-amil, seorang pegawai itu, fi 'amalihi, pada pekerjaan dia. Fa inna 'amila Allah la yakhib. Sebab orang yang beramal karena Allah, orang yang beramal untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah, la yakhib, tidak akan sia-sia. Yakni al-khadim. Yang dimaksudkan dengan amil di sini ialah khadim, seorang pembantumu. Asar ini dhaif. Sebab padanya ada rawi bernama Yahya bin Sulaiman, dia dhaif. Namun secara makna sesuai dengan riwayat-riwayat sebelumnya. Sehingga secara makna bisa kita pakai. Untuk yang ini, khonafitina azakumullah, lebih umum pembahasannya. Tidak hanya semata-mata pembantu. Bagaimana yang saya terangkan tadi. Walaupun riwayatnya itu berbicara masalah budak, tapi penjelasan keterangannya para ulama itu umum. Budak ya masuk, pegawai-pegawai, karyawan-karyawan, amil-amil yang ada itu juga masuk. Di sini ada perintah. Membantu sang amil dalam melaksanakan pekerjaannya. Dalam melaksanakan pekerjaannya. Kata-kata amil itu mencakup semua pihak. Budak, amil. Pembantu rumah tangga, amil. Karyawan-karyawan perusahaan, amil. Semua yang masuk dalam kata-kata amil dimasukkan dalam riwayat ini. Masya Allah. Diminta untuk membantu amil-amil yang lain. Dan di sini Abu Hurairah mengatakan, fa inna 'amilallahi la yakhib. Tindakan kamu membantu amil-amil tadi karena Allah. Tindakan kamu menunaikan haknya amil tadi, engkau melaksanakan kewajiban tadi, la yakhib, tidak sia-sia. Artinya apa? Berpahala. Perkara yang mengandung pahala besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Anda yang sebagai juragan-juragan, yang memiliki karyawan-karyawan, perhatikan karyawan-karyawan Anda itu, tunaikan hak-haknya mereka, sejahterakan mereka, orangkan mereka, bantu mereka. Kalau ini yang kamu kerjakan, insya Allah tidak ada yang namanya demo buruh. Tidak ada ya. Tidak akan sampai terjadi yang namanya tindakan demonstrasi-demonstrasi para karyawan buruh-buruh rendahan di jalan-jalan itu. Tidak akan ada insya Allah. Kenapa? Sebab semuanya disejahterakan oleh para tuan-tuan dan bos-bosnya. Bosnya itu ketika mengeluarkan uang untuk kesejahteraan karyawan, enteng. Kenapa? Sebab dia merasakan ini merupakan kewajiban dia secara islami. Ini amalan yang sangat besar, mengandung pahala besar di sisi Allah Taala, perintahnya Rasul. Sehingga dia dengan dasar rasa imannya, dengan ketakwaannya, ingin mengharapkan pahala yang ada, enteng bagi dia. Apalah, keluar uang sekian, tidak ada masalah. Yang penting pahala besar, keutamaan di sisi Allah Taala. Masih ingat ucapannya Abu Yasar kemarin itu? Mending saya kasih dia pakaian-pakaian yang ada ini, Itu lebih ringan bagi saya daripada pembantu saya nanti grogoti amal soleh saya di yaumul kiamat. Kalau kamu boleh menolong pembantu, boleh menggunakan karyawan, dan kamu mati, bukan harta kamu yang dipakai bayar. Nanti di yaumul kiamat itu amal kamu yang digrogoti. Kamu membalimi karyawan ini, karyawan ini, karyawan itu, bayarnya pakai amalan. Ya mending kamu mengeluarkan fulusmu di dunia, mending kamu menyantuni budak kamu di dunia dengan cara yang baik, dapat pahala. Daripada nanti di yaumul kiamah, kamu membalimi pembantu yang ada, amal kamu yang digerogoti. Eman-eman, sudah capek-capek beramal di dunia ini, datang di yaumul kiamah punya harapan besar, mendapatkan pahala besar dengan amal kamu yang ada, ternyata amal kamu keropos. Lu kenapa keropos? Dicokoti, digerogoti sama karyawan-karyawan pembantu kamu yang kamu bolingi tadi. Masih mending ono sisane. Enggak sampai nyemplung ngerokok. Nah ya apa kalau kemudian tidak ada sisanya sama sekali? Amal baiknya kamu habis digerogoti oleh karyawan kamu yang kamu bolingi itu. Dan masih punya utang. Yang terjadi apa ya, Pak? Dosa-dosa karyawan itu yang dilimpahkan kepada Anda. Akibatnya Anda masuk neraka. Dalilnya mana? Dalilnya. Hadithul Muflis. Dikenal oleh para ulama. Hadis tentang orang yang bangkrut. Masih ingat insya Allah ya. Mau dibawakan lagi supaya ingat. Rasul bertanya kepada para sahabatnya. Manil muflisu fikum. Siapakah orang yang bangkrut di kalangan kalian itu, wahai para sahabat? Katanya para sahabat, al-muflisu fina man la dinara lahu wa la mata. Yang namanya orang bangkrut di kalangan kami ya, orang yang enggak punya duit, enggak punya dinar, juga tidak punya harta benda. Mata. Tidak punya apa-apa, bangkrut. Katanya Rasul SAW, al-muflisu fikum, orang yang betul-betul bangkrut secara hakiki di tengah-tengah kalian, ialah man yati yawmal qiyamati bihasanatih. Seseorang yang nanti di yawmul qiyamah datang dengan membawa amal-amal kebajikannya, yati bisalatihi wa zakatihi wa siyamihi. Dia datang dengan membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, pahala membaca Al-Qur'annya, pahala-pahala sekian banyak itu. Ternyata waqad syatama hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza wa qatala hadza. Ternyata orang itu biasa mencaci maki si fulan, ngamplangi mukul-mukul si fulan, menumpahkan darah si fulan, membunuh si fulan, membolimi si fulan. Akhirnya apa? Tu'khadhu min hasanati. Ini yang dikatakan grogoti kebaikan dia tadi. Diambil kebaikan dia tadi. Diambil kebaikannya untuk membayar keboliman-keboliman tadi. Membolimi si fulan dibayar dengan pahala ini. Selesai. Masih ada lagi. Diambilkan lagi. Terus begitu. Untuk membayari keboliman-keboliman dia semasa di dunia. Sampai kemudian habis semua pahala kebaikan dia tadi. Ternyata masih banyak orang yang dia zalimi. Nuntut di yaumul kiamah itu keadilan ditegakkan di yaumul kiamah. Mana balasan kezaliman tadi? Sudah habis amal kebaikannya. Ya apa cara bayarin? Beliau mengatakan, "Fatukhadhu min sayyiatihim." Maka kejelekan-kejelekan orang yang dia zalimi itu diambil. Kemudian ditaruh kepada dia, dikasihkan dia. Nih, kezalimannya. Nih, kezalimannya. Nih, kezalimannya. Sehingga dosa semua orang yang dia zalimi itu dilimpahkan pada dia semuanya. Akhirnya apa ujungnya? Dia mengatakan, fayutraha finnar. Akhirnya orang ini pun dilemparkan, dicampakkan dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Camkan baik-baik satu riwayat ini. Kaum muslimin yang saya hormati. Betul-betul bangkrut. Sehingga ketika Anda bermuamalah dengan para pegawai, dengan para karyawan, dengan para pembantu, dengan para budak, betul-betul perhatikan haknya mereka supaya kalian jangan terkena dosa kezaliman. Ini diantara akibat mengerikannya. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Ada yang tanya ini, apakah amalannya Bilal salat 2 rakaat setelah wudu bisa dijadikan dalil disunnahkannya salat 2 rakaat setelah wudu? Iya. Sebab itu ditakrir, disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan hadza, ini rupanya amalannya. Juga dikuatkan dengan riwayat yang lainnya. Dengan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih, ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mempraktikkan tata cara wudunya Rasul. Katanya sahabat Utsman setelah itu, saya pernah melihat Rasul berwudu seperti wudu saya ini. Kemudian beliau bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma yusalli raka'ataini la yuhadditsu fihima nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. Kalau pengen rujukan yang paling gampang, ada di Bulughul Maram bab masalah tata cara wudu. Nah, atau di Umdatul Ahkam. Katanya Rasul SAW, barang siapa yang berwudu seperti wudu saya ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dan dia tidak berbicara dalam hatinya, dengan hatinya, pada 2 amalan tadi, ini gak riya dan segala macamnya itu, ikhlas dia kerjakan karena Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang sebelumnya. Ini dikatakan oleh para ulama, rakaatain ba'da thuhur, 2 rakaat setelah wudu. Dan banyak hadis yang lainnya. Dengan abdi sunnahkan sholat 2 rakaat ba'dal wudu kapanpun, kapanpun waktunya. Tidak terbatas dengan qobliyah atau ba'diyah. Rawatib. Tidak terbatas. Kalau Anda misalkan malam mau tidur, disunnahkan wudu dulu. Gitu kan ya? Ya, ya. Wudu disik. Disunnahkan wudu dulu. Habis berwudu, Anda kepingin sholat. Ba'da thuhur. Sholat 2 rakaat. Baru tidur setelah itu. Masuk dalam riwayat. Ba'da subuh, Anda berwudu. Sholat 2 rakaat. Masuk dalam riwayat. Kapanpun waktunya. Anda setelah berwudu, sholat 2 rakaat. Diperbolehkan dengan riwayat. Tahu-tahu banyak ini pertanyaannya. Ya sudah. Daripada tidak kejauh semuanya. Tengok aja bagaimana pertanyaannya. Bagaimana cara kunut witir? Apakah hanya pada Ramadan saja? Bolehkah setiap witir kunut? Nah, mengenai kunut witir, hadisnya dari sahabat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, putranya Ali bin Abi Thalib. Nah, katanya dia, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa al-qunut. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari saya doa qunut. Disebutkan dalam lafaz yang lain dengan tambahan fil witri, qunut witir. Lafaz ini secara ilmu hadis masih diperbincangkan. Dalam secara ilmu hadis pula lafaznya syadz. Tapi dipakai oleh para ulama. Secara pengamalan dipakai sama para ulama. Dari lafaz ini, khonamtina azakumullah menunjukkan bahwasanya yang namanya kunut itu pada setiap kali witir. Dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Cuman yang lebih sering diamalkan ketika di dalam Ramadan. Dan di antara sunnah yang dikerjakan oleh para khulafaur rasyidin, tamam, itu dikerjakan paruh Ramadan. Tanggal 15 ke atas. Bagaimana caranya? Yo, dibaca aja doa qunut witirnya itu. Bagaimana caranya? Dibaca doa qunutnya. Allahumma ihdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barikna fima afait, wa qina syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabaraka rabbana wa ta'alait. Yaitu guru sendiri. Terpahami? Ini. Kemudian juga yang disunahkan ialah ini ahyanan terkadang dikerjakan juga oleh para ulama rasulin. Jika termasuk pekerjaan yang diperbolehkan disebutkan para ulama. Setelah qulatul witir itu mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin. Juga diperbolehkan saat itu mendoakan kehancuran untuk orang kafir. Diperbolehkan semuanya. Antum merujuk kitabnya Syekhul Albani rahimahullah ta'ala yang berjudul Qiyamu Ramadan. Sebenarnya Qiyamu Ramadan. Tidak tahu terjemahnya sudah belum ini. Nah, teman. Anak orang? Ada di situ, pembahasan masalah itu semuanya. Diperbolehkan. Kenapa? Tempat kunutnya. Tempat kunutnya setelah ruku. Ketika yang tiga. Di rokaat yang terakhir. Witir. Ya. Langsung dia mesti. Ya mesti ini tau diwocot tau Pak Cia. Doa witir itu setelah itu. Jadi di rokaat yang terakhir witir, di rokaat yang ke-11 atau yang ke-13, setelah ruku, anta yaktisal sami Allah liman hamida rabbana wa lakal hamd, doa. Allahumma atina liman hadaita. Amin. Apa mana? Jahar. Jahran. Coba jahar. Angkat tangan, amin semuanya. Enggak ada dalam riwayat tersebut. Iya baca. Nah, yang membaca ialah imam. Jadi secara pengawalan dari para imam-imam yang ada, diaminkan. Wallahu a'lam. Kita tengok lagi. Sebatas riwayat, tidak ada pembahasan angkat tangan dan juga amin. Ada yang tanya, apa benar ada ulama Yaman yang membaifkan amalan ini? Jawabannya, kalau kamu tanya, ya benar. Iya. Betul. Yang tadi siapa? Yang tadi saya terangkan tadi itu. Lafat minal witir, kunut dengan tambahan witir, ini lafat ini diperbincangkan. Secara ilmu hadis dhaif, syadz. Yang menyebutkan lafat witir itu Abu Ishaq As-Sabi'i. Hanya dia yang menyebutkan kata-kata witir. Sementara apa namanya perawi-perawi yang lain semacam syubbah tidak menyebutkan kata-kata witir. Dikomentari sama sehingga saya Ibn Hibban atau yang lainnya. Dia mengatakan, Syu'bah itu lebih siqoh daripada 200 orang semacam Abu Ishaq As-Sabi'i. Paham ya? Gak ada bandingan nih, Syu'bah kok sama Abu Ishaq As-Sabi'i. Aduh, padahal Abu Ishaq itu rawi yang terpercaya. Imam besar pada masanya. Tapi kalau dibandingkan dengan Syu'bah, ya kalah aduh. Gak ada bandingan nih. Ini menyebutkan kata-kata witir. Ini tidak, yang menang yang ini. Tetapi secara pengamalan diamalkan oleh para ulama. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Ibrahim Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi. Beliau punya risalah tentang masalah ini. Beliau mengatakan di akhirnya riwayat yang syadzah. Demikian pula Syekhuna Abu Rahman Yahya Al-Hajuri Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah. Beliau mengatakan syadzah. Tapi secara pengamalan mereka mengamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum mengadakan acara takbiran pada malam satu Syawal, baik dengan takbir keliling maupun dengan takbir di masjid? Yang dibahas ialah waktu takbiran dulu. Nah, antum tanyakan kan teknisnya ini. Waktunya dulu. Untuk takbiran Syawal, waktunya kapan? Malam Id atau ketika keluar dari rumah menuju ke lapangan? Tamam? Ala kaulain. Dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan takbiran satu Syawal itu ialah ketika berangkat menuju ke lapangan. Dengan dasar beberapa riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam demikian. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh walaupun sebelum berangkat. Malam Id diperbolehkan takbiran. Berhujjah berdalil dengan ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ikhwan, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Al-Baqarah. dan supaya kalian menyempurnakan bilangan, bilangan Ramadan. Kemudian dikatakan setelah itu, dan kalian walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah Allah kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan semoga kamu bersyukur kepada Allah. Kata pendapat yang kedua ini, mereka menjelaskan ayat ini setelah Allah menyebutkan sempurnanya bilangan, dalam artian telah diketahui bilangan Ramadan secara sempurna, besok itu Id. Dada khobar pasti besok Id. Disebutkan setelah itu, walitukabbirullaha ala ma hadakum, anjuran untuk bertakbir setelah itu. Sehingga kata mereka, waktunya begitu diketahui khobar besok Id, takbiran. Saya paham ya? Ada qaul qawi, pendapat yang sangat kuat, ikhwan, dengan istilah yang sangat kuat juga. Tamam, sehingga mereka memahami riwayat tadi, menunjukkan bahwasanya takbirannya itu tidak hanya semata-mata malam Id. Dimulai dari mulai malam Id, diteruskan sampai ketika nanti berangkat ke lapangan, dan sampai ketika di lapangan, dan sampai ketika sang khatib datang. Begitu sang imam datang, maka berhenti semua takbiran yang ada. Salat Id diteruskan dengan khutbah Id. Ada paham ya? Wa'ad al-akhir yang berdua yang dirajikan sama Syekhuna Yahya al-Hajuri, hafizahullah ta'ala wa'ala. Mengenai teknisnya, yang namanya takbiran itu ibadah. Tamam? Yang namanya ibadah itu harus dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Untuk takbirannya, apakah dengan suara lirih atau keras? Keras. Itu sunnahnya. Keras ya. Sendiri-sendiri ataukah berjamaah? Jawabannya sendiri-sendiri. Untuk Anda mengharuskan berjamaah, kur begitu. Rame-rame, satu suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, rame-rame gitu. Itu perlu dalil khusus. Dan itu tidak ada dalilnya. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam bukunya beliau. Tidak ada itu. Tidak boleh secara berjamaah. Dewi-dewi. Sehingga sendiri-sendiri, urusan nanti ketika masing-masing takbiran, kemudian tempuk suaranya, tepai bareng, ya bagaimana ya macam ini, kebetulan sama. Tapi untuk dikoordinasi, kur, ayo, takbiran, satu suara, satu, dua, tiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tidak ada contohnya dalam Islam. Apalagi disertai dengan suara, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, ini bukan ala Islam, ya, duduk kata ala gamelan Jawa. Sebab, ada majus, tidak boleh. Jangan ada yang seperti ini. Takbir itu mengucapkan kata-kata Allah Akbar ya. Kata-kata Allah Akbar itu zikir. Jangan kamu kotori dengan tindakan-tindakan yang merusak zikir tadi. Paham? Oke, sebagaimana dia. Apakah boleh menggunakan pengeras suara? Ditanyakan langsung kepada Syekhuna Yahya al-Hajuri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau mengatakan, kalau seandainya tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya, silakan. Sebab itu syiar. Tetapi kalau sampai mengganggu kaum muslimin yang lain dengan suara takbir Anda dengan pengeras suara, jangan. Sebab mengganggu kaum muslimin itu hukumnya haram walaupun dengan suara takbir. Ada paham ya? Ini fatwanya Syekhuna Yahya al-Hajuri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Hadza mafhum insyaallah. Sehingga antum ketika takbiran resapi antum sedang berzikir kepada Allah, bukan sedang nyanyi dengan grup band Gigi atau Pati atau Jarum Super, bukan. Iya, yang lagi smart kan begitu. Takbir keliling bersama dengan Ji Samsu. Benar ya? Lambanya aja lah, bang rokok Ji Samsu juru-juru gitu. Dengan serap itu. La haula wala quwwata. Ini zikir, zikir, ibadah, ibadah. Jangan mempermainkan dengan itu semua. Cara sholat jamaah takbir. Si fulan dari kota A akan ke kota B. Sebelum berangkat waktu zuhur telah tiba. Bagaimana cara jamaahnya? Iya. Dia langsung sholat zuhur bersama dengan jamaah yang ada. Sempurna 4 rakaat dia mukim. Selesai dia zuhur, dia teruskan sholat asar sempurna 4 rakaat. Sebab dia mukim belum sahur. Jadi paham ya? Zuhur dikerjakan sama jamaah, setelah itu dia teruskan dengan sholat asar 4 rakaat dengan niat asar. Dia berangkat setelah itu. Allah hebat. Di setiap Idul Fitri, orang tua saya selalu melakukan tradisi nyekar ke makam-makam keluarga. Saya selalu serba salah setiap diajak. Apa menerima atau menolak. Tapi pada akhirnya saya menerima walau hanya dengan niatan sekedar mengantar dan untuk menyenangkan hati orang tua. Apakah tindakan saya ini dapat dibenarkan? Mohon penjelasannya. Allah. Kalau acara yang masyhur itu ya, dengan acara nyekar itu, tahunan, ini nggak dibenarkan. Sesungguhnya niat mereka baik. Yaitu apa? Ziarah kubur. Kali gitu ya. Ziarah kubur itu ada dalam Islam. Jangan dikatakan tidak ada. Ada dalam Islam. Rasul pun menganjurkan kita untuk ziarah kubur. Beliau mengatakan dalam hadis Buraidah riwayat Muslim, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha." Saya dulu pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarah kubur itu. Fa innaha tudzakkirukum bil akhirah. Sebab dengan ziarah kubur mengingatkan kalian dengan akhirat. Ada perintah. Tetapi ziarah kubur itu dengan cara yang syar'i. Dan tidak ada ketentuan waktu-waktu khusus berziarah. Kapanpun Anda kepingin ziarah, ziarah. Niat atau niatan ziarah itu ialah mengingatkan kalian akan kematian. Supaya lembut hatimu, terenyuh hatimu, ingat mati. Ustazan? Hah? Ustazan? Ini Ustazan stop ya, kita acil ya. Nanti ziarah kubur disambung nanti insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.